Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin. Wala udwana ila al-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin li yaumiddin. Taif, insyaallah taala kita memasuki hadis yang ke-89. Qala an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimithl. Rahu Muslim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimithl. Rahu Muslim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bi mithl. Rahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun, yad'u li akhihi bi dhahril ghaib, yang mendoakan saudaranya semuslim, bi dhahril ghaib, tidak di hadapannya, tidak di kehadiratan, di kehadirannya, illa qala al malak wa laka bimithl, kecuali ada malaikah yang mengatakan bagimu seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan seorang muslim mendoakan saudaranya. Yang mana tatkala seorang muslim mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, malaikat akan mengatakan walaka bimitsl, bagimu sebagaimana apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Dan sebagaimana kita ketahui, al-muslim ahul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Maka manakala seorang hamba cinta terhadap dirinya kebaikan-kebaikan berupa al-hidayah wal-istiqamah, kebaikan dunia dan akhirat, dia berdoa kepada Allah SWT meminta kebaikan-kebaikan tersebut. Dan demikian pula dia untuk mendoakan saudaranya dengan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah SWT untuk kebaikan dirinya. dan sebagaimana nusus yang sangat banyak yang menjelaskan bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan seorang hamba sebagaimana seorang hamba memperlakukan hamba yang lain. Kalau kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita dengan perlakuan yang baik, maka kita perlakukan saudara-saudara kita dengan perlakuan yang baik. Sebagaimana hal ini disebutkan al-Imam Nulqaim rahimahullah, yang kemudian beliau membawakan nusus yang sangat banyak. Sebagaimana yang telah kita dengarkan di dalam khutbah yang dibawakan oleh Ustadz Ubay. Membawakan kalam Nulqaim yang kemudian membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal ini harus kita perhatikan. Kalau kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita dengan baik, maka kita perlakukan saudara-saudara kita dengan perlakuan yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan yu'amil al-'abd bima 'amala al-'abd ghairah. Man satara musliman satara Allah. Man kana fi auni akhihi wallahu au fi auni au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal ini. Sehingga ini menuntut kita untuk banyak-banyak mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Mendoakan agar mendapatkan hidayah, agar mendapatkan taufik, agar istiqamah di atas al-hidayah, di atas kebaikan-kebaikan. Karena hakikatnya seorang muslim, akhul muslim. Sehingga tidaklah disebutkan di dalam nusus, baik dalam Al-Quran maupun sunnah, satu muslim dengan muslim yang lainnya kecuali dengan lafaz ukhuwah. Seperti dalam hadis ini. Yad'u li akhihi. Al-muslim akhul muslim. Fa aslihu baina akhwaikum. Disebutkan dengan lafaz ukhuwah. Persaudaraan. Yang mana kita ketahui silah hubungan ukhuwah seiman dan seislam ini lebih kuat dibandingkan ukhuwah dari sisi apa? Nasab. Sehingga kita harus banyak-banyak mendoakan saudara-saudara kita kebaikan. Dan kita yu'amil memperlakukan saudara-saudara kita dengan perlakuan yang baik, yang dengannya Allah SWT akan memperlakukan diri-diri kita dengan perlakuan yang baik. Ini yang kita dapat sebutkan. Wallahu a'lam. Dan demikian pula di dalam riwayat yang lain dikatakan, doaul muslim la akhihi bidahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim terhadap saudaranya bidhahril ghaib mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan tentang ayat-ayat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang Al-Qur'an. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan wa qauluhu taala inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israel aktsarul ladzi hum fihi mukhtalifun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala inna hadzal qur'an, sungguhnya Al-Qur'an ini yaqussu ay yubayyinu, menjelaskan tentang Bani Israel lebih banyak dari apa yang mereka perselisihkan. Kemudian firman Allah SWT, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. وَهَذَا كِتَاب, dan kitab ini, yakni Al-Quran, أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, kami telah menurunkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mubarak, terdapat barokah-barokah. Di sini disebutkan oleh Syaikh Muslim Rahimahullah Ta'ala tatkala menjelaskan tentang ayat ini di dalam syarah beliau tentang usul tafsir, beliau mengatakan hadihi aidon ayatun tadulu ala adhamatil Quran. Ayat ini menunjukkan tentang keagungan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami telah nurunkan kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubarak, terdapat barokah. Kemudian beliau katakan fal Qur'anu mubarakun. Fahuwa mubarakun fi atharihi wa ta'thirihi wa ajrihi wa thawabihi. Barokah Al-Quran mubarak pada asarnya, pada pengaruhnya, wa ta'thirihi, dan memberikan pengaruh kepada sesuatu yang dipengaruhi atau terdampak dari Al-Quran. Demikian pula pada pahalanya. Kemudian beliau jelaskan, wa amma ajruhu wa thawabuhu fa inna man qara'a al-Qur'an falahu bi kulli harfi asra'u hasanat. Adapun tentang pahala balasan Al-Qur'an, maka sungguhnya siapa saja yang membaca Al-Qur'an maka pada setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Sebagaimana telah datang hadis tentang hal ini. Wa amma ta'thiruhu fa inna Allah azza wa jal qad bayyana annahu law anzala hadzal qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Adapun pengaruh dampak dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka sungguhnya Allah SWT telah menjelaskan bahasanya seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah gunung, makhluk Allah SWT yang kokoh, yang kuat, yang besar. La ra'aitahu khashi'an. Sungguh engkau akan menyaksikan, akan mendapati gunung tersebut apa? Khashi'an. Takut kepada Allah SWT. Mutasaddian, akan terpecah karena takut kepada Allah SWT. Ini pengaruh ayat-ayat Al-Quran. Min khasyatillah, dikarenakan takut kepada Allah SWT. Ini ta'thir dari ayat-ayat Al-Quran. Wa amma atharuhu, adapun asar-asar, dampak-dampak dari ayat-ayat Al-Qur'an, fama hasala lil ummah al-islamiyah minan nasri al-mubin wa fathil aziz alladhi yashhadu bihi kullu ahad. summa ma yahsul min salahil qulub wa iqbalil 'abd 'ala rabbih wa talyin al qalb li dzikrillah. Adapun asar-asar, dampak-dampak dari Al-Qur'an adalah apa-apa yang telah diperoleh oleh umat Islamiyah berupa pertolongan Allah SWT. Ini dari barokah Al-Qur'an. Minan nasril mubin, berupa pertolongan-pertolongan Allah SWT yang sangat jelas. Hal ini dapat kita saksikan pada zamannya mereka para sahabat. Manakala mereka para sahabat memahami ayat-ayat Allah SWT, mengamalkan ayat-ayat Allah SWT, Allah SWT berikan pertolongan, memberikan al-fathil aziz, dibukakan, dikuasakan kepada kaum muslimin negeri-negeri yang sangat banyak, sehingga tidak ada di dalam sejarah kekuasaan kaum muslimin yang lebih meluas dibandingkan di zamannya sahabat. Alladhi yashhadu bihi kullu ahad, yang setiap orang dapat menyaksikan hal tersebut. Kemudian pula di antara asar dari ayat Al-Qur'an, ma yahsul min salahil qulub, hati-hati akan menjadi bagus dengan memahami ayat-ayat Allah SWT, dengan mentadaburi ayat-ayat Allah SWT. Wa iqbalil 'abdi 'ala rabbih, dan menghadapnya seorang hamba kepada Allah SWT, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah SWT. Wa talyin al-qulub al-qalb li dzikrillah, dan melembutkan hati untuk berzikir kepada Allah SWT. Qala Ibnu Abdil Qawi rahimahullah, wa hafid ala darsil Qur'an fa innahu yulayyinu qalban qasiyan misla jalmadi. Berkata Ibnu Abdul Qawi rahimahullah dalam bait syairnya, wa hafid ala darsil Qur'an, wa hafid mana jagalah, terus meneruslah di dalam mempelajari Al-Qur'an, membacanya, memahami tafsirnya, mentadaburinya. Fa innahu yulayyinu qalban qasiyan, sungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an dapat melembutkan hati yang keras. Misal jalmadi, hati-hati yang keras seperti batu karang. Kalau gunung saja akan terpecah. Maka demikian pula hati-hati manusia yang keras yang disebabkan oleh dzunub wal ma'asi, dengan dia senantiasa mempelajari ayat-ayat Allah SWT akan menjadi lunak, akan menjadi lembut. Kemudian beliau lanjutkan tentang sambungan ayat yang di atas, liyadabbaru ayatih, untuk agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Beliau katakan, hada bayanu li hikmati min inzalihi anna tadabbura ayatihi la an taqra'ahu biduni tadabburin wala tafahumin ma'nah li annana law qara'nahu hakada duna tadabburin mastafadna minhu fa ayyu fa'idatin li afadi turaddiduha wa anta la ta'rif ma'naha wala tadabbaraha. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan, hada bayanu li hikmati min inzalih, mentadaburi Al-Qur'an ini adalah merupakan hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan tujuannya untuk ditadaburi, untuk direnungkan, untuk dipikirkan ayat-ayatnya, kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya. La antaqra'u biduni tadabburin, tidak engkau membaca Al-Qur'an tanpa mentadaburi maknanya dan tidak memahami maknanya. Kemudian beliau katakan, lau annana lau qara'nahu hakadha, dikarenakan sungguhnya kita kalau kita membaca Al-Qur'an demikian saja, hanya semata-mata membaca, duna tadabburin ma mastafadna min, tanpa kita merenungi, mentadaburi, kita tidak akan dapat faedah. Fa'ayyu faedatin li'alfadin turaddiduha, maka apa faedahnya lafad yang kau ulang-ulang? Wa anta la ta'rif maknaha wala tadabbaroha, engkau tidak mengetahui maknanya dan engkau tidak mentadaburinya. Ini hikmah yang pertama dari diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadaburi. Untuk kita renungkan, untuk kita mengetahui maknanya. Al-hikmatu tsaniyah, adzannya jam berapa? Muadzin. Jam lebih 16, berarti sudah ya. Baik, insyaallah hikmah yang kedua kita ambil pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam.